Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita belajar pada pertemuan terakhir kita bahwa yang rajih khutbah dulu kemudian salat istisqa. Khutbahnya hanya satu khutbah, seperti halnya khutbah pada salat Id. Yang rajih khutbah hanya satu, khutbah pada salat istisqa hanya satu khutbah, khutbah pada salat Id hanya satu khutbah. Hanya saja bedanya khutbah pada salat istisqa mendahului salat, sedangkan salat Id khutbah setelah sholat. Itu bedanya. Tetapi sama-sama satu khutbah. Kemudian hal-hal yang disunnahkan pada khutbah istisqa, ya, yang pertama, apabila imam telah naik mimbar, mustahab duduk istirahat sejenak menghadap kepada kaum muslimin. Ya, ini yang benar pada mazhab Hambali dan Syafi'i berdasarkan hadis Aisyah. Ketika Nabi SAW tiba di musalla tanah lapang, naik mimbar langsung duduk menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum, istirahat sejenak. Kemudian yang kedua, khutbah dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan istighfar. Ya, saya telah disampaikan. Ya, pendapat ini yang lebih sesuai dengan hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW pada hadis Aisyah, Nabi memulai khutbahnya dengan takbir dan tahmid. Kabbarallaha wa hamidallah, bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar pada khutbah istisqa, ya, dan memperbanyak membaca ayat-ayat yang berisi perintah untuk istighfar. Memperbanyak istighfar dengan membaca Allahumma ighfir lana, ya. Jadi di tengah-tengah khutbah berlangsung itu, ya, perbanyak istighfar. Nah, perbanyak istighfar dan perbanyak baca ayat-ayat yang berisi perintah tentang istighfar. Astaghfirullahaladzim dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, berdoa di akhir khutbah dengan mengangkat kedua tangan, baik imam maupun makmum. Ya, berdoa di akhir khutbah dengan mengangkat kedua tangan, baik imam maupun makmum. Adapun makmum, ya, jika imam, yakni jika imam khatib berdoa dengan jahar mengeraskan doanya, maka makmum cukup mengaminkan. Saat imam khatib doanya pelan sir, maka makmum berdoa masing-masing. Ya. Jadi sesuai keadaan. Ketika khatib mengeraskan suara doanya, maka diaminkan. Ketika berdoa dengan sir, dengan pelan, tidak terdengar, maka makmum masing-masing berdoa. Ya, kenapa di situ bincang-bincang? Bertiga. Kita lagi bicara, kita lagi belajar. Coba pindah. Fadil, sini. Pindah sini. Baik. Paham ya? Kemudian terkait dengan mengangkat kedua tangan saat berdoa, hendaknya imam ya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi berdasarkan hadis Anas dan hadis Aisyah. Sudah sampaikan ya. Nah, kemudian ya telah disampaikan pula khilaf yang terjadi mengenai posisi kedua telapak tangan saat diangkat tinggi berdoa. Ya, antara pendapat yang mengatakan sama dengan tata cara mengangkat kedua tangan saat berdoa di momen-momen yang lain, yaitu telapak tangan di atas, seperti halnya ya tata caranya jika meminta sesuatu. Nah, ketika meminta sesuatu kan menyerukan tangan dengan telapak tangan di atas, ini meminta sesuatu kepada Allah, jadi dengan tangan terbuka, telapak tangan menghadap ke atas, ke arah langit, ya, mohon meminta kepada Allah SWT yang ada di atas langit, seperti ini. Tapi karena tangannya diangkat tinggi, Nabi mengangkat tinggi tangannya sampai, oleh karena itu sampai terlihat ketiaknya, ya. Sehingga ketika diangkat tinggi oleh Nabi, maka terlihat punggungnya seperti di atas, kan begini. Berarti punggungnya di atas. Nah, kalau diturunkan ke bawah setinggi dada ya telapak tangan di atas. Tapi karena diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas tinggi, maka punggungnya seperti menghadap ke langit. Dan ini yang dipilih oleh siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Adapun pendapat yang lain memang mengatakan Memang dibalik begini. Nah, memang punggung tangan di atas. Nah, tapi pendapat yang pertama lebih kuat, wallahu a'lam. Kemudian dalil bahwa makmum juga mengangkat kedua tangannya. Saat doa adalah salah satu riwayat dari hadis Anas. Ya, sudah disampaikan hadisnya? Belum? Naam. Anas mengatakan, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat yadai kedua tangannya, yad'u berdoa, warafa'a an-nasu aydiyahum وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمَنِ الشَّهِدْ. Bagian dari hadis yang diinginkan yaitu وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ, dan orang-orang kaum mukminin yang para sahabat radhiyallahu anhum juga mengangkat tangan-tangan mereka ma'ahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam yada'un ikut berdoa. Yada'un ikut berdoa. Warafa'an nasu aydiyahum ma'ahu yada'un. Ikut berdoa di sini rinciannya seperti yang telah disampaikan tadi. Ya. Apabila doa imam pelan, tidak jahat, tidak terdengar, maka masing-masing berdoa. Ya. Masing-masing berdoa, baca doa masing-masing. Ketika imam menjaharkan doanya, maka cukup diaminkan, karena secara hukum ya itu sudah termasuk berdoa jika mengaminkan. Nah, riwayat Anas ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq. Artinya tanpa sanad yang lengkap, ya, dibuang sanadnya. Dengan lafaz yang menegaskannya. Baik, dan diriwayatkan dengan sanad bersambung, ya, oleh Al-Isma'ili, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Wasalahu Al-Isma'ili, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh Al-Isma'ili, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul hadis ini dengan, ya, dalam sahihnya dengan bab kaum muslimin mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam pada doa istisqa. Bab kaum muslimin mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam pada doa istisqa. Ya. Nah, hal ini juga ditetapkan oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Naam. Ya. Bahwa para makmum juga mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam. Hanya saja menurut Al-Albani, ya, menurut Al-Albani, makmum tidak mengangkat tinggi kedua tangannya. Itu hanya khusus bagi imam, kata Al-Albani, menurut Al-Albani. Dengan alasan beliau, karena pada hadis itu, ya, riwayat yang kita baca tadi, hadis Anas riwayat Al-Bukhari secara ta'liq tadi, yang disambung sanadnya oleh Ismail bin Umar bin Al-Baihaqi, di situ tidak disebutkan bahwa kaum muslimin mengangkat tinggi-tinggi tangan mereka. Ya, riwayat mengangkat, ya, tinggi tangannya itu pada riwayat yang sebelumnya tadi sampaikan khusus Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi menurut Al-Albani, makmum mengangkat kedua tangannya, ya, biasa saja. Cukup di setinggi dada saja, ya, tidak diangkat tinggi ke atas seperti Nabi alaihi salatu wasalam. Ini menurut Al-Albani. Baik, yang kelima, hendaknya sesuai apa yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah di matan, ya. Nah, Sa'di mengatakan apa? Wa yulihhu fid du'ai, dan hendaknya mendesak pada doanya agar dikabulkan. Wa la yastabti'ul ijabata, dan tidak merasa pesimis doanya akan dikabulkan. Yani tetap optimis. Ya. Tetap optimis. Nah, jadi yang kelima, hendaknya mendesak dalam doa agar dikabulkan dan tidak pesimis doanya akan dikabulkan. Yaitu dengan membaca doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Membaca doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Doa yang warid yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Aisyah yang telah dibacakan sebelumnya, hadis yang panjang itu, doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ingat riwayat ini merupakan dalil qiraah yang kedua, ya, bukan maliki yaumiddin tapi apa, maliki yaumiddin di riwayat ini. Jadi ada dua qiraah itu, maliki yaumiddin sebagaimana di mushaf kita. Qiraah yang kedua maliki yaumiddin, mimnya tidak dimat, tidak dipanjangkan. Baik, pada riwayat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara'u. Anzil 'alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Iya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penguasa hari pembalasan. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Yaf'alu ma yurid, mengerjakan apa saja yang diinginkan, yang dikehendakinya. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, engkaulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada Tuhan yang benar, sesembahan yang benar kecuali Engkau. Al-ghani, yang maha kaya. Wa nahnu al-fuqara, sementara kami fukara, tidak punya apa-apa. Anzil alaina al-ghaytha, turunkanlah buat kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Waj'al, jadikanlah ma anzalta lana, hujan yang Engkau turunkan untuk kami, sebagai kekuatan bagi kami, menguatkan kehidupan kami. Ya, bukannya mah menghancurkan kehidupan kami, tapi menguatkan. Jadi bukan jadi banjir, jadi musibah, tapi ya mendukung kehidupan. Air melimpah banyak tapi tidak merusak. Wa balagon ilahin, ya. Dan untuk maslahat kehidupan kami sampai waktu yang dibutuhkan. Sampai waktu yang dibutuhkan, tidak kekurangan. Nah, ini hadis Aisyah. Pada hadis Anas, masih ingat hadis Anas yang Nabi SAW melakukan istisqa di khutbah Jumat. Ya. Di situ singkat saja doanya. Nabi mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ulang-ulang. Allahumma. Di sini 3 kali pada riwayat itu ya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, curahilah kami hujan, curahilah kami hujan. Nah, curahilah kami hujan. Nah, kemudian pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Daud, hadisnya sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Abi Daud. Nah, dan dalam kitab Tahqiq Al-Mishkah, yaitu doanya, Allahumma, Allahumma ya Allah, ishina, ishina, curahilah kami ghaithan, ghaithan, hujan, air hujan, mughithan, mughithan, yang menolong, air hujan yang menolong, yang membantu, air hujan yang menolong, membantu kehidupan kami, bukan menghancurkan, bukan jadi musibah, banjir, ya, dan misalnya, ghaithan, mughithan, mughithan artinya apa, yang membantu kehidupan kami, menolongkan kami, mari'an, mari'an, dan hujan yang baik, hujan yang baik, bukan hujan yang jelek, yang merusak. Nafi'an ghayra darrin, ya, nafi'an, yang bermanfaat, ghayra darrin, dan tidak bermudarat, bermanfaat dan tidak bermudarat. Ajilan, ajilan ghaira ajilin, ajilan ghaira ajilin, secepatnya, ajilan secepatnya, ya, Ghairu ajil, tanpa tertunda. Jadi secepatnya segera turunkan hujannya tanpa ditunda. Nah, ini doa Nabi SAW pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Abu Dawud. Ada beberapa doa yang warid pada hadis-hadis yang lain, ya, tapi ya sebagian dari hadis-hadis itu dhaif, ya. Nah, dhaif yang sebagian yang ana angkat ini, ana bacakan ini yang jelas sahih. Baik. Bisa adapun yang lainnya dilengkapi dilihat di kitab-kitab yang lain. Naam. Namun ingat tadi sudah saya tambahkan bahwa ada sebagian dari hadis itu yang dhaif. Nah. Yang keenam, disunnahkan bagi imam berbalik, imam khatib berbalik. Ini yang keenam ini di antara sunnah-sunnah yang disunnahkan saat khutbah, ya, pembahasan kita. Nah, jadi yang keenam disunnahkan saat khutbah khatib, imam berbalik. Berbalik arah, membalik tubuhnya dan menghadap ke arah kiblat di akhir khutbah. Di akhir khutbah, saat telah usai dari khutbah yang bersifat nasihat. Jangan. Ya. Kan khutbah diawali memuji Allah, bertakbir, memuji Allah. Ya, nasihat, mengingatkan, ya, apa yang menimpa ini karena dosa-dosa kita, karena maksiat-maksiat kita, kemungkaran-kemungkaran kita, kurang taatnya kita. Karena itu kita harus banyak beristighfar, banyak bertobat. Sambil diselingi Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Baca ayat-ayat tentang yang merintahkan istighfar. Ya. Seperti itu, nasihat-nasihat. Nah, jika khutbah yang isinya nasihat-nasihat ini telah selesai, ya, dan mulai di akhir khutbah itu mulai masuk ke pembacaan doa, doa istisqa, ya, maka disitulah saatnya berbalik ke arah kiblat. Nah, ketika sudah mulai pembacaan doa, maka berbalik, ya, ke arah kiblat, sehingga berdoa dengan menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan sebenarnya telah lewat. Adapun makmum, mereka memang sudah menghadap kiblat dari awal, kan? Nah, dalilnya dari hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Bisa dilihat kembali hadis Abdullah bin Zaid. Ya, pada hadis Abdullah bin Zaid muttafaq alaih. Ya, pada salah satu riwayat, ya, ada dalam Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari membuatkan judul bab untuk hadis itu. Di situ disebutkan fastaqbalal qiblata yad'u. Kemudian Nabi alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat berdoa. Menghadap ke arah kiblat berdoa. Al-Bukhari memberi judul bagaimana cara Nabi SAW membalik punggungnya ke arah kaum muslimin. Nah, itu yang disebutkan di situ, mustaqbalal qiblata yad'u. Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kiblat berdoa. Nah, pada hadis Aisyah, ya, sudah beberapa kali kita baca. Nah, kita ulangi lagi bagian ini, ya. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Thumma rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yazal firraf'i hatta bada bayadu ibtayh. Maka senantiasa Nabi mengangkat kedua tangannya saat berdoa hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu. Kemudian Nabi membalik ya punggungnya ke arah manusia. Naam, thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu. Nah, jadi jelas sekali di sini ya. Nabi mulai berdoa, ketika sudah mulai masuk ke doa, mengangkat kedua tangannya, Nabi berbalik ke arah kiblat. Nah, setelah khutbah yang sifatnya nasihat selesai, mulai berdoa Nabi SAW, angkat tangan, balik ke arah kiblat. Begitu. Faham? Baik. Nah, barakallahu fiikum, nakta fi bihadza, jazakumullahu khairan, wal mu'adzin yu'adzin. Tafadhalu.